bila kau mencinta, tunjukkan setulusnya, beri cinta sempurna, dan jangan pernah ada luka. Semestinya kau rasa bahagia menyapa, karena ku kan selalu setia menemanimu, meniti waktu dalam setiap detakku. Ku kecup lembut kasihmu dalam setiap nafasku. Pengalun berbicara, sentuh hatiku cinta. Terima kasih.